Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai pada babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allama Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan dari selain Allah Azza wa Jalla. Bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bab ini sangat penting dipahami karena faktanya masih banyak orang yang mengaku muslim namun dia minta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla, padahal itu termasuk kesyirikan. Dan kita sudah pahami bersama betapa besarnya dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan, yaitu apabila pelakunya mati sebelum bertaubat dan menyebabkan amalan seseorang semuanya batal, hilang, terhapus, bahkan menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Dan yang paling berbahaya, dosa syirik itu mengekalkan pelakunya di neraka. Jadi tidak ada di dunia ini yang lebih berbahaya atas kita daripada dosa kesyirikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, la tusyrik billahi wa in kutta wa hurrikta. Janganlah kamu mempersekutukan Allah walaupun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yang paling menyakitkan, yaitu dipenggal-penggal ataupun dibakar. Karena itu lebih mending daripada menanggung azab dosa kesyirikan. Apabila kita telah pahami bahaya syirik ini, maka kita harus pelajari secara detail apa saja yang masuk kategori kesyirikan. Dan karena kita juga punya tanggung jawab untuk melindungi keluarga kita dan masyarakat kita dari api neraka, dari perbuatan dosa-dosa syirik ini, maka inilah pentingnya kita pelajari tentang macam-macam kesyirikan. Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Namun para ulama memberikan rincian kapan pelakunya dihukumi telah melakukan dosa syirik, yaitu apabila yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Syarat yang pertama, dia masih hidup. meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati adalah syirik. Kemudian syarat yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian kita bisa berkomunikasi dengannya. Bukan kita meminta dari jarak jauh. Entah dia ada di mana, lalu kita seperti berdoa kepadanya, memohon kepadanya, seakan-akan dia maha mendengar. Maka kalau begitu, kita telah memperlakukan dia seperti Allah Azza wa Jalla. Maka itu syirik. Kemudian syarat yang ketiga, dan ini yang terpenting, dia mampu melindungi kita. Maksudnya, kita bukan meminta perlindungan dari sesuatu yang hanya Allah saja mampu melindungi kita. Contohnya apa? Minta perlindungan dari gangguan setan. Minta perlindungan dari sihir. Minta perlindungan dari api neraka atau azab kubur atau kesesatan dan lain-lain. Hanya Allah saja mampu melindungi kita darinya. Maka barang siapa meminta perlindungan dari hal tersebut kepada selain Allah, dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena itu, tidak termasuk syirik jika seseorang minta perlindungan Pak Polisi dari penjahat. Itu bukan syirik. Kenapa? Karena itu masih dalam batas kemampuannya. Itu masih dalam batas kemampuannya. Dia mampu melindungi kita dari penjahat tersebut. Maka bukan syirik meminta perlindungan kepadanya. Walaupun itu juga masih ada syarat, yaitu hati kita tetap bergantung kepada Allah. Kalau hati kita bergantung kepada Pak Polisi, maka kita telah terjerumus dalam syirik kecil. Kalau kita minta perlindungan dari penjahat kepada Pak Polisi, lalu hati kita bergantung kepadanya, maka itu masuk kategori syirik kecil. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita bahas lebih detail dalam bab tawakal. Iya. Jadi ini tiga syarat. Apabila tidak terpenuhi pada seseorang yang kita minta perlindungan kepadanya, maka kita terjerumus dalam kesyirikan. Iya. Sekarang kita lihat dalil dalam bab ini. Yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya dahulu ada sekelompok orang dari kalangan manusia, sekelompok laki-laki dari kalangan manusia, meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Maka para jin itu hanya menambah rasa takut dan kelemahan mereka. Para jin itu hanya menambah rasa takut dan kelemahan mereka. Surat Al-Jin ayat ke-6. Inilah dalil yang pertama dalam bab ini. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam ayat ini terkandung 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, annal isti'adzata bighairillahi syirkun. Bahwasanya meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Di mana sisi pendalilannya? Li'anna mu'minil jin qalu walan nusyrika bi rabbina ahada. Karena kaum mukminin dari kalangan jin berkata, dan kami tidak akan mempersekutukan Rabb kami dengan siapapun. Surat Al-Jin ayat kedua. Thumma dzakaru ba'da dzalika 'ala wajhil istinkar. Kemudian mereka mengatakan setelah itu, yaitu Allah sebutkan di ayat ke-6 dalam konteks pengingkaran. Dalam konteks pengingkaran, apa yang mereka katakan? Wa annahu kana, ini yang dijadikan dalil oleh penulis, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Bahwasanya dahulu ada sekelompok orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Maksudnya jemaah sekalian, ayat ini adalah ayat dari ucapan jin yang Allah ceritakan kepada kita. Jadi surat Al-Jin ini adalah surat yang berbicara tentang ucapan para jin yang masuk Islam setelah mereka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kemudian masuk Islam. Mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, mereka menceritakan kehidupan mereka. Di antara yang mereka ceritakan adalah kesyirikan yang dilakukan manusia terhadap mereka. Mereka lakukan kesyirikan kepada Allah dengan para jin ini. Jadi ayat ini konteksnya sedang berbicara tentang kesyirikan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah dengan para jin ini. Dan Allah tidak mengingkari ucapan mereka. Jadi Allah tetapkan seperti kata mereka bahwa itu adalah kesyirikan. Iya. Ini di satu sisi. Dan di sisi yang lain, orang yang minta perlindungan kepada para jin, pada umumnya dia berharap, bergantung dan takut dari para jin tersebut. Ini kesyirikan yang lain. Ini kesyirikan yang lain. Dia berharap, dia takut, dia bergantung hati, dia bertawakal kepada para jin tersebut. Belum lagi kalau dia mempersembahkan sesajen. Juga pada umumnya kan begitu. Pada umumnya seperti itu. Mereka kalau sudah terpaut hati dengan jin tersebut, maka mereka akan persembahkan berbagai macam persembahan kepadanya. Dan para jin itu gak akan mungkin membantu manusia kalau manusia tidak mau menuruti apa keinginan mereka. Dan inilah pintunya jemaah sekalian. Ini adalah pintu para jin menyesatkan manusia. Ketika mereka menawarkan bantuan, ketika mereka menawarkan bantuan, atau ketika kita minta pertolongan mereka, maka ini akan menjadi pintu besar. Pintu besar bagi para jin itu untuk menyesatkan kita. Ya, tapi ada sebagian orang, mereka mengira para jin itu adalah pembantu mereka. Mereka sebut jin itu adalah khadamnya mereka. Padahal sebenarnya merekalah budak-budaknya para jin. Oleh karena itu jemaah sekalian, meminta bantuan kepada para jin, walaupun dalam perkara yang mampu dia lakukan, maka itu sepatutnya dihindari. Karena itu akan menjadi pintu besar para jin itu menjerumuskan kita di dalam kesyirikan. Karena dia gak akan bantu secara gratis. Dia akan suruh manusia untuk buat sesajen, bikin upacara, macam-macam ritual, atau dikasih mantra untuk berdoa kepada mereka, bacaan-bacaan untuk meminta pertolongan mereka, berdoa kepada mereka. Jadi kesyirikannya sebenarnya bukan hanya satu macam, berbagai macam bentuk kesyirikan. Iya. Dan juga jemaah sekalian, terdapat satu ayat yang dikatakan para ulama memberi isyarat kepada kita bahwa kita jangan membuka pintu minta tolong kepada para jin ini, yaitu surat Al-An'am ayat 128. Kata Allah, yauma yahsyuruhum jami'an, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, yaitu manusia dan jin. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi. Maka dikatakan kepada para jin, wahai para jin, kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Jadi manusia jadi pengikut jin. Padahal para jin ini kebanyakan bodoh, ya, tidak belajar dan takut kepada manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi. Maka berkatalah para wali mereka dari kalangan manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati sebagian yang lain. Sebagian kami telah menikmati sebagian yang lain. Wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana. Dan sampailah kami kepada ajal kami yang telah engkau tentukan. Wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana. Dan sampailah kami pada ajal kami yang telah engkau tentukan. Qala annaru mathwakum khalidina fiha. Kemudian kata Allah, neraka adalah tempat kembali kalian, tempat tinggal kalian, kekal di dalamnya. Surat Al-An'am ayat 128. Nah, perhatikan dalam ayat ini mereka mengatakan istamta'a ba'duna bi ba'din. Sebagian kami telah menikmati sebagian yang lain. Maka ayat ini memberi syarat kepada kita jemaah sekalian. Menikmati pertolongan para jin ini, minta tolong kepada mereka, itu tercela. Dan ini juga dalil sebagian ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh menikah manusia dan jin. Ya. Masih banyak akhwat juga. Jadi jemaah sekalian, ini pintu besar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Ketika mereka minta tolong kepada para jin, para jin itu tidak akan memberikan pertolongan secara gratis. Umumnya mereka akan menjadikan itu sebagai jalan untuk menyesatkan kita. Maka hati-hatilah. Jadi ayat ini jelas menegaskan bahwa minta perlindungan kepada para jin adalah syirik. Tapi subhanallah, masih banyak umat Islam yang melakukan ini. Contohnya apa? Contohnya apa? Itu upacara-upacara sedekah bumi, sedekah laut. Hakikatnya minta bantuan kepada jin, minta perlindungan kepada para jin. Itu hakikatnya. Minta perlindungan kepada para jin. Bahkan bukan hanya minta perlindungan, minta keberkahan rezeki, minta supaya dianugerahkan berbagai macam kebaikan, dan juga menyembelih mereka untuk jin itu, melakukan berbagai macam upacara untuk pendekatan diri kepadanya. Hati mereka juga takut, berharap kepadanya. Jadi macam-macam kesyirikannya. Iya. Termasuk jemaah sekalian, orang yang lewat di satu daerah yang mungkin dia anggap angker, lalu dia mengatakan, "Mbah, permisi, saya mau lewat." Sama aja, cuman bahasanya aja yang berbeda. Itu sama saja, hanya bahasa aja yang berbeda. Iya. Maka itu termasuk syirik. Kemudian jemaah sekalian, yang lebih mengherankan lagi, mengapa manusia takut kepada jin? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim tentang ucapan para jin ini, bahwasanya dahulu ada sekelompok orang minta perlindungan kepada sekelompok jin. Bagaimana ceritanya? Cerita awalnya bagaimana? Jadi ada sekelompok orang, mereka melakukan perjalanan. Ketika mereka melewati satu lembah, lembah yang tidak berpenghuni, lembah yang tidak berpenghuni ini kebanyakan jadi tempat tinggal jin. Maka apa yang terjadi? Para jin yang ada di situ ternyata berlarian ketakutan. Ini jemaah sekalian, mau tahu hakikat para jin? Takut mereka kepada manusia. Mereka berlarian ketakutan ketika manusia datang di tempat mereka. Tapi ternyata mereka mendengarkan manusia berkata, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi." Aku berlindung dengan raja jin di sini supaya enggak diganggu oleh anak buahnya. Maka para jin pun menyadari ternyata mereka takut kepada kita. Maka para jin itu kembali dan mulai mengerjai manusia. Ada yang kesurupan, mereka bikin penampakan, bikin suara-suara menakutkan, dikerjai manusia. Dan itulah yang Allah maksudkan, fazaduhum rahaqa. Para jin itu hanya menambah kelemahan dan rasa takut mereka. Ini rahasia jin. Mereka sebenarnya takut kepada kita. Tapi kalau antum takut, dikerjai antum. Dikerjai sama jin. Makanya, walaupun takut, lewat di tempat gelap, jangan tunjukkan takut. Sok berani aja. Tapi tentu minta perlindungan kepada Allah. Itu yang paling penting. Walaupun kita takut, kita minta perlindungan kepada Allah, maka jika Allah melindungi kita, tidak ada yang membahayakan kita. Iya. Ini rahasia jin. Dan itu banyak riwayat-riwayat diceritakan ulama salaf. Terkadang jin menampakkan diri di hadapan mereka, dimarahi jin itu, dihardik, ditakuti, lari dia. Lari. Mungkin jinnya belum pengalaman juga. Jadi seperti itulah jemaah sekalian. Ini keadaan umum para jin. Mereka takut kepada manusia. Tapi kalau kita takut, maka kita dikerjai. Iya. Jadi inilah pelajaran yang pertama. Jelas meminta perlindungan kepada para jin adalah kesyirikan. Pelajaran yang kedua kata Syekh, umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lithaqalain. Ayat ini menunjukkan kepada kita keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau untuk jin dan manusia. Maksudnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus untuk jin dan manusia, bukan untuk manusia saja. Dan ulama sepakat tidak ada nabi dari kalangan jin. Tidak ada. Kalau ustaz ada. Iya. Tapi kalau nabi tidak ada. Tidak ada nabi dari kalangan jin. Nabi para jin dan manusia adalah nabi dari kalangan manusia. Dan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah beliau, ajaran-ajaran beliau berlaku untuk manusia dan jin yang masih hidup ketika beliau diutus sampai hari kiamat. Iya. Jadi di sini juga mengandung pelajaran, manusia dan jin punya kewajiban yang sama untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sebutkan di satu surat secara khusus, yaitu surat Al-Jin, tentang kisah para jin yang masuk Islam di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama kewajiban manusia dan jin sampai hari kiamat. Kalau ketemu para jin, tolong sampaikan. Ya. Mereka punya kewajiban yang sama untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan para jin di sini mendengarkan. Enggak usah lihat kiri kanan. Itu masih manusia itu. Oleh karena itu, ini nasihat khusus untuk para jin. Mudah-mudahan dengar. Yang hadir tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Para jin yang hadir tolong sampaikan ke kawan-kawannya. Tidak boleh bagi para jin itu bekerja sama dengan para dukun. Ini kekufuran dan kesyirikan. Para jin menjadi kafir, manusia itu juga menjadi kafir. Sebagaimana insyaallah nanti kita akan bahas di bab khusus yang menjelaskan tentang bagaimana setan-setan dari kalangan jin membantu para dukun mencuri berita dari langit untuk disampaikan kepada para dukun. Tapi ini penting jemaah sekalian untuk kita ingatkan. Saya baca sedikit hadisnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ini penting untuk dijelaskan. Terutama ada seorang dukun baru-baru ini, dia mengaku telah meramal jatuhnya pesawat Lion Air. Siapa dia? Dia adalah dukun yang sama di acara Karma. Malah saya sebutkan namanya. Pokoknya dia dukun yang sama. Acara Karma itu acara perdukunan. Sudah jelas di surat An-Naml ayat ke-65 Allah mengatakan, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui satupun makhluk di langit maupun di bumi perkara gaib itu kecuali Allah. Subhanallah, ayat yang sudah begitu jelas. Perkara gaib enggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi bisa-bisanya kaum muslimin percaya dengan seseorang yang mengaku sebagai orang indigo atau punya indera keenam atau mengaku wali sekalipun yang katanya sudah kasyaf. Ini ayat sudah jelas. Makanya Nabi SAW menegaskan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya dengan orang yang menyampaikan perkara gaib itu artinya percaya kepada para dukun. Dukun itu adalah orang yang sok tahu perkara gaib. Di antara perkara gaib itu adalah yang akan terjadi masa depan. Bahkan sekedar bertanya-tanya tanpa percaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Itu kalau enggak percaya. Nonton acara Karma enggak percaya, solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Kalau percaya maka kafir. Kenapa kafir? Karena berarti dia telah samakan orang itu dengan Allah. Sebab hanya Allah yang maha tahu perkara gaib. Nah, permasalahannya jemaah sekalian, kenapa orang itu meramal? Ternyata betul terjadi. Termasuk katanya ada rekaman, dia sudah meramal di tahun 2017, nanti di tahun 2018 ada kecelakaan pesawat. Maka jemaah sekalian, ternyata terjadi seperti yang dia ramalkan. Bagaimana dia bisa tahu? Ketahuilah, dia adalah budak setan. Makanya setan mau membantunya untuk menyampaikan berita tentang masa depan. Dari mana para setan-setan itu tahu? Karena mereka mencuri pembicaraan para malaikat, mencuri dengar pembicaraan para malaikat. Jadi sebenarnya ini bukan goib lagi secara mutlak, tapi goib secara nisbi. Artinya, berita ini sudah Allah sampaikan kepada para malaikat. Sebagian perkara yang akan terjadi masa depan, Allah sudah sampaikan kepada malaikat dan menugaskan mereka untuk melakukannya. Lalu setan-setan mencuri dengar dan menyampaikan kepada para dukun. Lalu dukun menyampaikan kepada manusia, akhirnya manusia mengatakan, ternyata betul dia orang indigo. Ternyata betul dia orang pintar. Dia paranormal hebat. Terjadi seperti yang dia kabarkan. Nah, berikut saya baca hadisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika malaikat berbicara di langit, fayasma'uha mustariqus sam'i, maka ada para jin yang mencuri dengar pembicaraan para malaikat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, para jin itu bersaf-saf dari bumi sampai ke langit. Seperti ini bentuk mereka. Jadi luar biasa banyaknya mereka. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim, mereka sampai di atas awan, di satu tempat di bawah langit. Dari situlah mereka bisa mencuri dengar pembicaraan para malaikat. Kemudian kata Nabi SAW, fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu, maka yang paling atas mendengarkan pembicaraan malaikat, lalu dia sampaikan kepada yang ada di bawahnya. Thumma yulqihal akhar ila man tahtahu, kemudian yang di bawahnya menyampaikan kepada yang ada di bawahnya lagi. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin, sampai akhirnya setan yang paling bawah, jin yang paling bawah, menyampaikan kepada tukang sihir atau dukun. Jemaah sekalian, kenapa mereka bersaf-saf begitu sampai ke langit? Apakah satu enggak bisa terbang langsung? Bisa. Dia punya tubuh halus. Makanya mudah saja dia terbang ke atas ke bawah. Tapi kenapa mereka buat saf dari bumi sampai ke langit? Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, langit itu dijaga oleh para malaikat, dan jika para malaikat melihat para jin tersebut, para malaikat melemparkan mereka dengan potongan-potongan bintang. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Mulk, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuma lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar-pelempar setan. Surat Al-Mulk ayat kelima. Nah, ayat ini, bintang melempar setan atau malaikat melempar setan dengan potongan bintang, ini juga ada hubungan dengan hadis yang mulia ini. Jadi mereka bersaf-saf agar satu kena lemparan, satu yang lain masih bisa menyampaikan kepada dukun. Lihat, ini pengorbanannya setan. Ya. Di jalan kebatilan, mereka berkorban, berjuang. Harusnya kita juga lebih berkorban daripada mereka. Kata Nabi SAW, lanjutan hadis, فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ شِهَابُ قَبْلَ أَيُّلْقِيَهَا. Bisa jadi potongan bintang itu mengenainya sebelum dia sampaikan berita itu kepada para dukun. Warubama alqaha qabla ayudrikahu. Tetapi bisa jadi juga dia sudah sempat menyampaikan sebelum dia terkena lemparan bintang. Jadi subhanallah, mereka mengambil resiko besar. Iya. Fayakdhibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Akan tetapi mereka telah tambahkan bersama satu berita benar ini 100 kedustaan. 100 kedustaannya, mas kalian, terkandung di situ. Di antaranya apa? Dia mengaku punya kelebihan kan? Dia mengaku punya kelebihan. Padahal itu bukan kelebihan, melainkan sihir dan perdukunan. Fayuqal, akan tetapi manusia yang tidak mengerti, tidak paham, tidak belajar agama, apa mereka katakan? Alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza. Kadza wa kadza. Bukankah dia telah mengatakan pada hari ini akan terjadi ini dan itu? Ternyata betul-betul terjadi. Fa yusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Maka dia pun dipercaya. Dipercaya bahwa dia punya kelebihan karena dia berbekal satu berita benar yang dicuri oleh setan-setan dari langit. Ya, jadi itulah jemaah sekalian, di antara tipu daya para dukun bekerja sama dengan para jin. Mereka menipu manusia untuk mengetahui. Para jin ini mereka digunakan oleh para dukun untuk mengetahui perkara-perkara gaib di masa depan untuk menipu manusia. Walaupun sekali lagi itu sudah bukan gaib secara mutlak, tapi gaib secara nisbi, karena malaikat juga sudah mengetahuinya. Iya. Jadi itulah hakikatnya. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahayanya bekerja sama dengan para jin. Dan sekaligus ini kita nasihatkan kepada para jin untuk tidak membantu manusia dalam melakukan kesyirikan dan kekufuran. Tapi saya enggak bisa lihat jin ya. Jangan ada yang salah sangka. Saya cuma kira-kira saja. Siapa tahu ada yang hadir. Kalau ada yang rasa dingin di sebelah, mungkin ada jinnya. Oh, ada AC. Baik. Ini yang kedua. Dan Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya para jin itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Adapun jin yang terlihat itu dia menampakkan diri bukan dalam bentuk aslinya. Kalau aslinya sudah Allah katakan kalian tidak bisa melihatnya. Iya. Dan terkadang dia menampakkan diri kepada seseorang dan orang lain enggak bisa lihat. Dan itu sama sekali bukan menunjukkan orang itu punya kelebihan. Justru bisa jadi sebaliknya, orang itu sedang dipermainkan oleh para jin. Iya. Dan juga menunjukkan para jin enggak takut kepadanya. Mungkin mereka anggap temannya atau sekutu mereka yang membantu mereka untuk menyesatkan manusia. Iya. Intinya jemaah sekalian, jangan membuka pintu bekerja sama dan minta tolong dengan para jin. Ini sangat berbahaya. Pelajaran yang ketiga, annal isti'adzata bighairillahi turitsul khaufa wad-du'fa. Ayat ini menunjukkan bahwasannya meminta perlindungan kepada selain Allah mengakibatkan rasa takut dan kelemahan. Kenapa jemaah sekalian? Itu hukuman dari Allah. Karena kita melakukan pelanggaran besar kepada Allah. Seharusnya kita minta perlindungan kepada Allah, tapi kita minta itu kepada selain Allah. Maka Allah marah. Allah berikan hukuman. Ketika kita minta perlindungan kepada selain Allah, Allah timpakan kepada kita rasa takut dan kelemahan. Sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa bergantung kepada sesuatu selain Allah, akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya Allah tidak akan menolongnya sebagai hukuman terhadapnya. Begitu pula orang yang percaya kepada jimat, Allah berikan juga hukuman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Barang siapa menggunakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang berdoa kepada Allah, Allah berjanji untuk melindunginya. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Begitu pula orang yang bergantung hati kepada Allah, Allah berjanji untuk menolongnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Begitu pula orang yang minta perlindungan kepada Allah, pasti Allah tolong. Sebagaimana pelajaran berikutnya kata Syekh yang keempat, yufhamu minal ayah annal isti'adzata billahi turitsu quwwatan wa amna. Dipahami dari ayat ini bahwasannya meminta perlindungan kepada Allah akan memunculkan untuk kita kekuatan dan keamanan. Dengan itu kita mendapatkan kekuatan dan keamanan. Jadi inilah pelajaran penting yang terkandung dalam ayat ini. Jika kita minta perlindungan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan keamanan. Dan apabila Allah melindungi kita, tidak ada satu apapun yang bisa mencelakakan kita. Tidak manusia yang jahat, tidak pula jin, tidak hewan buas, hewan berbisa, apapun itu, jika Allah Azza wa Jalla telah melindungi kita. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan tanya jawab setelah solat isya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah benar Nabi Khidir alaihi salam diberikan kelebihan mengetahui hal-hal yang gaib? Bukan hanya Nabi Khidir, tapi seluruh para nabi dan rasul. Di surat Al-Jin juga Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada siapapun kecuali kepada para rasul yang telah Allah ridhoi. Jadi seluruh para nabi dan rasul Allah beritahukan sebagian perkara gaib, bukan dia tahu sendiri, tapi Allah memberitahukan melalui wahyu. Dan Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya su. Seandainya aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpakan keburukan sedikit pun. Kenyataannya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah dan malapetaka, dan beliau tidak tahu musibah itu akan datang. Jadi yang beliau tahu hanya yang Allah beritahukan kepadanya. Begitu pula Nabi Khidir alaihissalam. Makanya di kisah Nabi Khidir bersama Musa, ketika beliau membunuh anak kecil itu, kemudian melobangi kapal, kemudian membangun pagar yang di bawahnya ada harta anak yatim, maka beliau katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak lakukan ini karena keputusanku, tetapi ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi bukan karena beliau punya kemampuan khusus untuk tahu perkara gaib, tidak, tapi wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Iya. Anak kecil itu dibunuh, beliau jelaskan kemudian, anak kecil itu dibunuh karena itu perintah Allah, sebab anak itu akan menjadi malapetaka bagi kedua orang tuanya di masa depan. Kemudian perahu itu dilubangi karena ada raja pencuri perahu, supaya enggak dicuri. Ya. Kemudian pagarnya itu dibangun karena di bawahnya ada harta dua orang anak yatim. Maka Nabi Musa AS kemudian tidak lagi menyalahkan Nabi Khidir AS. Iya. Sudah jelas kan? Surat An-Naml ayat ke-65. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Di langit itu siapa? Malaikat. Malaikat pun tidak tahu perkara gaib. Jadi sungguh bodoh kita mempercayai orang yang ngaku-ngaku punya kelebihan indigo lah, atau punya indera keenam, atau ngaku wali sudah kasyaf, lalu kita percaya dia tahu perkara gaib. Padahal ayatnya sudah jelas, Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu perkara gaib. Iya. Nenek saya pernah bernazar ketika cucunya lulus pendidikan. Beliau bernazar untuk mengundang masyarakat makan ke rumah dengan tradisi masyarakat setempat, yaitu dengan doa-doa yang biasa disebut yasinan. Apa hukumnya Ustaz? Termasuk perbuatan mengada-ada dalam agama, berkumpul kemudian berzikir dan berdoa bersama, berzikir berjamaah dengan dikomando, dipimpin, atau dengan satu suara kor, atau mengkhususkan yasin. Maka ini semua termasuk mengada-ada dalam agama, tidak boleh ditunaikan. Nazar seperti itu tidak boleh ditunaikan. Iya, tapi sebagaimana yang sudah kita bahas, tetap harus membayar kafarah. Kafarahnya sama dengan kafarah sumpah yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 89. Iya. Bila bernazar 3 kali untuk melaksanakan 3 kalinya, apakah kafarahnya juga 3 kali? Iya. Nazarnya 3 kali enggak ditunaikan, maka sama kafarahnya juga 3 kali. Waktu pelunasan kafarah sampai berapa lama sejak bernazar? Tidak ada ketentuan dalil khusus tentang waktunya. Seharusnya bayar hutang, karena itu hutang, disegerakan. Lebih cepat lebih bagus. Dan yang paling penting kita ambil pelajaran, jangan bermudah-mudahan dalam bernazar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang anak menafkahi orang tuanya dari harta riba, sedangkan orang tuanya tidak mampu menafkahi dirinya sendiri? Yang berdosa anaknya. Kalau orang tuanya setuju, ridho, malah mendukung anaknya, maka orang tuanya ikut berdosa juga. Orang tuanya ikut berdosa juga. Tapi kalau orang tuanya mengingkari, tidak menyetujui, malah melarang anak itu, maka dia tidak berdosa. Dan harta seperti riba haram bagi orang yang melakukan transaksinya, tapi halal bagi orang lain. Halal bagi orang lain. Iya. Dulu Nabi SAW menerima hadiah dari orang-orang Yahudi, padahal orang-orang Yahudi ini kebanyakan harta mereka didapatkan dari harta riba. Iya. Bagaimana hukum memakan? Bagaimana hukum memakai batik yang terdapat gambar binatangnya? Apakah bila kita hapus bagian matanya menjadi diperbolehkan? Gambar hewan berarti gambar bernyawa, dan hadis-hadisnya sangat jelas, tegas melarang. Nanti bisa dilihat di bab yang ke-60 atau 61 dalam kitab ini, larangan keras membuat gambar-gambar bernyawa. Kata Nabi SAW, asyadun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Termasuk yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Maksudnya gambar-gambar bernyawa. manusia ataupun hewan. Bagaimana kalau dihilangkan matanya? Belum cukup. Dihilangkan matanya, pendapat yang benar, belum cukup. Kalau dihilangkan kepalanya, baru cukup. Karena Nabi SAW bersabda, as-suratu ra'su, hakikat kepala, afwan, hakikat gambar adalah kepalanya. Jadi, enggak cukup dihilangkan matanya. Karena faktanya, orang tanpa mata masih bisa hidup. Jadi, dihilangkan kepalanya, bukan hanya matanya. Iya. Entah dicoret, atau dibordir, atau ditempelkan kain. Ya. Jadi pakaian tambal-tambal begitu. Terserah, yang penting kepalanya hilang. Sekiranya dulu istri saya lagi hamil dan saya bernazar, sekiranya kelak anakku laki-laki, saya bernazar akan bersedekah kepada 3 orang fakir miskin dan istri, dan akhirnya istri melahirkan anak perempuan. Apakah saya wajib menunaikan nazarnya atau bayar kafarah? Dua-duanya tidak wajib. Namun sudah kita jelaskan, nazar seperti ini hukumnya makruh. Karena Nabi SAW mengatakan, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar seperti ini dikeluarkan dari orang yang bakhil. Iya. Bolehkah mengenakan celana pantolon? Tergantung bentuk celananya. Kalau ketat, maka tentu tidak boleh. Aurat itu sebagaimana harus ditutup, tidak boleh terlihat. Begitu pula lekuk-lekuk aurat juga tidak boleh terlihat. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau pantalon itu sempit, ketat, maka tentu tidak dibolehkan. Karena yang dilarang melihat aurat bukan hanya dilarang melihat kulit aurat itu, tapi juga melihat lekuk-lekuk tubuhnya. Sama dengan wanita kan, dia harus pakai pakaian yang longgar. Sama begitu pula laki-laki, yang ada di bagian auratnya harus dia pakai pakaian yang longgar, tidak boleh ketat. Kalau pantalonnya itu longgar, tidak ketat, maka tidak masalah. Apakah mendatangi tukang ramal, solatnya tidak diterima solatnya selama 40 hari? Apakah ia terbebas dari kewajiban solat? Tidak, dia tetap harus solat. Para ulama mengatakan, dia tetap harus solat walaupun dia tidak dapat pahala. Tapi dari segi sah dan tidaknya tetap sah. Namun dia kehilangan pahalanya. Itu makna hadisnya, kehilangan pahalanya. Tapi dia tetap harus solat. Kalau dia tidak solat, malah dia tambah dosa lain, bahkan dosa kekufuran, yaitu meninggalkan solat. Nabi SAW mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat, barang siapa meninggalkan solat, maka dia kafir. Apakah orang yang sudah terlahir Islam harus bersyahadat layaknya orang yang baru masuk Islam? Tidak harus. Tidak harus dia bersyahadat. Bahkan ketika dia sholat, otomatis dia bersyahadat. Dia berwudu, dia berdoa sesudah wudu, sudah mengandung syahadat. Iya. Memang ada kelompok-kelompok menyimpang. Biasanya kelompok golongan-golongan tarekat sufiyah. Mereka minta pengikutnya untuk bersyahadat ulang di depan pemimpinnya, depan mursyidnya atau depan amirnya. Kalau tidak di depan amirnya, maka tidak sah. Dan biasanya ada iuran. Ada iuran itu. Masuk jadi anggotanya dan bersyahadatnya itu ada iuran. Nanti kalau berbuat dosa, untuk tobat juga ada iuran. Ya. Itu tanda-tanda kelompok sesat. Ya. Tidak ada dalilnya. Orang yang sudah lahir dalam keadaan Islam, lalu diminta syahadat masuk Islam lagi. Dia sudah Muslim, kenapa diminta masuk Islam? Apa hukumnya berbaiat kepada guru ngaji dalam sebuah pengajian, termasuk mengada-ada dalam agama? Baiat di zaman Nabi SAW adalah kepada beliau. Setelah beliau wafat, kaum muslimin berbaiat kepada Abu Bakar. Abu Bakar wafat, kaum muslimin berbaiat kepada Umar. Umar wafat, Utsman, kemudian Ali, dan seterusnya. Jadi baiat dalam Islam hanya untuk kepala negara, untuk pemimpin. Berbaiat kepada golongan-golongan, organisasi, kelompok, itu termasuk mengada-ada dalam agama, dan itu termasuk alat mereka untuk mengikat anggotanya supaya enggak keluar-keluar, dan takut kalau keluar dari jamaah mereka yang menyimpang karena sudah terlanjur baiat. Jadi itu mengada-ada dan termasuk ikatan-ikatan hizbiyah untuk membuat orang fanatik terhadap golongannya. Iya. Apabila ada orang yang bernazar, jika rumahnya laku terjual, maka akan daftar haji. Namun saat rumah itu terjual, ada kebutuhan lain. Setelah beberapa tahun, kemudian baru mendaftarkan haji. Apakah orang tersebut harus bertobat? Harus bertobat dan harus membayar kafarah karena dia tidak menunaikan nazarnya. Bapak saya ingin berwisata ke Masjid Tiban di Malang, hanya sekedar untuk melihat. Apakah ini dibolehkan? Sepatutnya dihindari, karena Nabi SAW mengatakan, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh, maksudnya untuk kemuliaan satu tempat, kecuali ketiga masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Iya, masjid yang boleh kita lakukan perjalanan jauh demi masjid itu hanya untuk tiga masjid ini saja. Ya. Bahkan para ulama memahami hadis ini, ini juga berlaku untuk tempat selain masjid. Contohnya apa? Kuburan para wali. Berdasarkan hadis ini, tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh hanya demi untuk berziarah. Makanya jemaah sekalian, juga kita tidak boleh dari kampung mau pergi ke kota Madinah dengan tujuan berziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW, tapi niatkan untuk sholat di masjid beliau. Itu niat yang benar. Nanti kalau kita sudah tiba di kota Madinah, sudah tidak lagi menempuh jarak safar, barulah kita niatkan untuk berziarah ke makam Nabi SAW. Dan jemaah sekalian, yang dianjurkan untuk diziarahi di Masjid Nabawi, pertama masjidnya itu tentu sendiri atau di kota Madinah. Yang pertama Masjid Nabawi. Yang kedua kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pemakaman Baqi. Yang keempat Syuhada Uhud. Yang kelima Masjid Quba. Selain itu tidak ada lagi. Jadi hanya lima ketika kita di kota Madinah yang dianjurkan untuk diziarahi. Ya, lain-lain itu tidak ada. Kalau di Makkah lebih sedikit lagi. Di Makkah ketika kita umrah hanya Masjidil Haram saja. Ya. Begitu pula ketika kita haji hanya khusus Masyairil Haram, yaitu tempat-tempat melakukan ibadah haji, Arafah, Mina, Muzdalifah. Jadi tambahan-tambahan itu tidak ada. Gua Hira, kemudian apa lagi? Ya, ada yang Jabalur Rahmah juga tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus untuk menaiki gunung tersebut. Ya. Tapi ada satu tempat itu katanya tempat pertemuan Adam dan Hawa. Ya. Di Jeddah kalau enggak salah, itu juga tidak dianjurkan kita ke situ. Iya. Dan tidak ada riwayat Nabi SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pergi ke Gua Hira lagi. Tidak ada. Jadi gak bisa kita katakan itu sunnah. Beliau setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, tidak ada riwayat beliau ke sana. Iya. Apalagi kita bertahan terus di sana, mau jadi Nabi. Iya. Penggantinya apa? Iktikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan. Itulah penggantinya tahannus Nabi SAW di Gua Hira itu. Ya. Apa perbedaan antara tauhid dan akidah? Tauhid berkaitan dengan Allah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Begitu pula dalam rububiyah dan asma' wa sifat. Sedangkan akidah kaitannya dengan Allah dan dengan seluruh yang wajib kita imani atau yakini. Seperti beriman kepada para malaikat, para rasul, kitab-kitab Allah, kepada takdir, hari kiamat. Jadi akidah lebih luas. Jadi tauhid bagian dari akidah, tapi akidah itu lebih luas, pembahasannya lebih luas. Apa hukumnya menghidangkan daging sembelihan yang diniatkan untuk akikah pada acara walimatul ursh? Tidak terlarang insyaallah, hanya saja sunnahnya akikah maupun walimatul ursh itu ada kambing tersendiri. Karena Nabi SAW bersabda, "Awlim walau bisyatin." Buatlah walimah, walimatul ursh atau resepsi pernikahan, walaupun hanya dengan seekor kambing. Walaupun hanya dengan seekor kambing. Iya. Itu sunnahnya begitu, masing-masing ada kambingnya. Tapi untuk makan-makannya, maka tidak terlarang kalau digabung. Tidak masalah kalau digabung. Iya. Apakah kufur kecil dapat mengeluarkan seseorang dari Islam? Dan apa saja yang termasuk kufur kecil? Kufur kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Contohnya banyak. Semua syirik kecil juga kufur kecil. Seperti bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Atau mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Atau ucapan laulat tabib lama syufi itu, kalau bukan karena dokter itu saya enggak sembuh. Iya. Padahal dia yakin Allah yang menyembuhkan, maka itu syirik kecil. Termasuk yang dikatakan oleh para sahabat kufur kecil adalah ketika para sahabat menafsirkan surat Al-Maidah ayat 54. Surat Al-Maidah ayat 44. Surat Al-Maidah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka dinukil dari Ibnu Abbas dan yang lainnya bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah kufrun duna kufrin, maksudnya kufur kecil. Kenapa sahabat memahami begitu? Karena ayat ini turun tidak terkait dengan kaum muslimin, tidak terkait dengan kaum muslimin, tapi terkait dengan orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Mereka buang hukum Allah. Iya. Ketika ayat ini dihukumi kepada kaum muslimin, maka statusnya menjadi kufur kecil. Walaupun bisa jadi kufur besar. Kapan jadi kufur besar? Apabila orang yang berhukum bukan dengan syariat Allah itu melakukan satu dari tiga hal, atau memiliki satu dari tiga keyakinan. Yang pertama, dia yakini hukum buatan manusia sama kedudukannya dengan hukum Allah atau hukum Islam, maka dia kafir. Yang kedua lebih parah, dia yakin hukum buatan manusia lebih baik atau lebih cocok di daerahnya daripada hukum Allah, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, apabila dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Iya. Itu diantara contoh kufur kecil. Apakah benar pelaku bid'ah sulit bertobat? Benar. Bahkan enggak mau tobat, bukan sulit bertobat lagi, enggak mau tobat. Kenapa mau tobat? Kenapa dia enggak mau tobat? Karena dia yakin perbuatannya baik. Bagaimana caranya dia tobat? Beda dengan orang minum khamar, umumnya ya. Umumnya orang minum khamar yakin apa yang dia lakukan itu salah. Sehingga lebih besar kemungkinan dia tobat dibandingkan pelaku bid'ah yang meyakini perbuatan yang dia kerjakan adalah baik. Kapan dia bertobat? Kalau dia belum menyadari apa yang dia lakukannya sebagai sebuah kebaikan. Iya. Ada baki? Belum dinyalain. Habis baterai kali. Baik. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyati. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena itu dia berbuat bid'ah dan dia bilang bid'ah hasanah, bid'ah tapi baik. Jadi dia lakukan dengan penuh harapan supaya dapat pahala, bukannya mau tobat. Jadi bukan sulit bertobat lagi, memang gak mau tobat. Sampai dia disadarkan, ya. Sampai dia sadar bahwa itu salah, barulah dia mau bertobat. Iya, itulah pentingnya kita berdakwah. Apakah para penyembah kubur yang awam di Indonesia pada masa sekarang bisa dikatakan kafir? Bagaimana dengan fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan terkait hal tersebut? Syekh mengatakan tidak ada lagi uzur atas mereka. Sebenarnya jemaah sekalian, fatwa Syekh itu bersifat umum. Adapun untuk kasus-kasus khusus itu enggak bisa diterapkan fatwa yang umum. Syekh hanya mengatakan dalam bentuk umum, zaman sekarang tidak ada lagi uzur. Kenapa? Karena informasi luar biasa zaman sekarang. Penyampaian dakwah luar biasa di zaman sekarang. Ya. Buku-buku tersebar, televisi dakwah di mana-mana. Ini sifatnya umum. Itu tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang memang sama sekali belum sampai dakwah kepada mereka. Dan Syekh di lain kesempatan juga memberi uzur. Ya, ada salah satu rekaman beliau ketika beliau menyampaikan bahwa sekarang tidak ada lagi uzur sebab Al-Quran sudah tersebar. Maka penanya bertanya lagi, Syekh, orangnya enggak bisa bahasa Arab. Kata Syekh, kalau begitu dijelaskan dulu, terjemahkan dulu bahasa Arabnya sampai dia paham. Nah itu. Jadi Syekh di sini memiliki dua fatwa sebenarnya, fatwa umum dan fatwa khusus. Fatwa khusus itu tadi, ketika beliau ditanya, Syekh orangnya enggak tahu bahasa Arab. Iya. Dan kesimpulannya dalam masalah udzur bil jahal, sebenarnya ulama ahlu sunnah sepakat adanya udzur bil jahal. Hanya saja ulama beda pendapat tentang penerapannya. Orang ini pantas gak dikasih udzur? Nah disitulah ulama berbeda pendapat. Dan inilah namanya beda ijtihad. Ini termasuk beda ijtihad yang kita enggak boleh bermusuhan dalam beda ijtihad tersebut. Ini bisa jadi ada orang, sebagian ulama memvonis dia sudah pantas dikafirkan, sebagian lagi mengatakan belum, dia masih kita kasih udzur. Itu perbedaan pendapat biasa dalam masalah-masalah fikih, dalam penerapan hukum. Persoalan ijtihad ulama tidak boleh memunculkan pertikaian di antara ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Apakah menonton acara sulap termasuk sama dengan mendatangi dukun atau tukang ramal? Sama. Kalau dia bekerja sama dengan jin sulapnya, sama. Kalau sulapnya bekerja sama dengan jin, bagaimana kalau sulapnya hanya kecepatan tangan? Maka itu buang-buang waktu. Ya, kita menonton dia, kita melakukan hal yang sia-sia. Apalagi kalau dia tampilkan yang bantu dia wanita buka aurat, ya kan? Atau musik-musik dan lain-lain. Ya. Bagaimana dengan buku Dialog Jin Muslim karya Muhammad Isa Daud? Bolehkah kita percaya? Penulisnya bukan penuntut ilmu, bukan ulama, hanya seorang wartawan. Dan banyak hal-hal yang menyelisih syariat. Jadi tidak pantas dijadikan sebagai sebuah pegangan. Cari buku karya-karya ulama. Iya. Apa hukum dan dalilnya memajang kaligrafi di dalam rumah, terutama di ruang tamunya? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sepatutnya kita hindari. Ketika di rumah kita ada indikasi ada jin yang ikut tinggal, apa yang harus dilakukan? Contoh, rumah tiba-tiba bersih tanpa ada orang yang membersihkan. Seperti yang kita telah jelaskan tadi, berinteraksi dengan jin ini membuka pintu kesyirikan. Maka sepatutnya kita tutup. Maka sepatutnya kita tutup ini, jangan kita berinteraksi dengan dia, dan berdoa kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari gangguan jin. Dan boleh gak kita ngomong sama dia? Boleh. Kalau ada indikasi ini ada bergerak-gerak, nampaknya ada jin atau dia menampakkan diri kepada kita, ngomong saja, enggak apa-apa. Ya, sekalian sampaikan salam saya. Boleh, tidak masalah. Berikan nasihat. Karena jemaah sekalian, ini pintu berbahaya. Pintu berbahaya. Iya. Kita enggak tahu pasti kondisi jin itu. Dia ini baik atau jahat sama kita. Maka menutup pintu itu lebih baik. Dan seandainya kita bisa selamat, bagaimana dengan keluarga kita yang lain? Kita bisa selamat dari tipuan jin karena kita sudah belajar. Bagaimana dengan keluarga kita yang lain? Anak-anak kita nanti kelak sepeninggal kita. Jadi ini yang perlu kita khawatirkan. Maka sebaiknya dia diminta keluar, cari rumah sendiri. Ya. Dulu saya pernah minum air yang telah dibaca-baca oleh seorang dukun kampung. Jadi waktu itu ceritanya malam hari kami sedang melakukan jurit malam. Pada saat jurit malam itu ada teman kami yang kesurupan. Lalu dipanggillah dukun. Dukun itu membaca-baca sesuatu yang ditiupkan ke dalam air. Saya meminumnya beserta teman-teman. Apakah ini syirik? Apakah ada jin masuk ke dalam tubuh saya karena saya minum air dukun tersebut? Itu syirik. Karena mereka minum air berarti percaya kepada dukun. Mempercayai para dukun adalah kesyirikan. Meminta jasa para dukun adalah kesyirikan. Dia tidak minum air pun dia percaya kepada dukun sudah syirik. Apalagi dia minum airnya. Apakah ada jin ikut masuk? Jangan tanya saya. Tanya sama dukunnya. Ya. Tapi kemungkinan besar ada. Karena para dukun itu begitu modus mereka mengobati. Jinnya disuruh masuk ke dalam tubuh pasiennya. Ya. Maka solusinya adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah amalan yang telah disebutkan saat bertawassul itu hilang karena sudah dikabulkan? Saya tidak tahu dalilnya. Saya tidak tahu dalilnya bahwa amalan itu hilang. Insya Allah tidak hilang karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu hilang. Bahkan itu disyariatkan. Bagaimana mungkin hilang padahal itu disyariatkan? Iya. Masya Allah, pertanyaan masih banyak nih. Waktu kita sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari saya. Insya Allah ada hadiah. Mana hadiahnya tadi? Masya Allah, ini buku bagus nih. Poin untuk akhwat. Masya Allah. Untuk ikhwan dulu. Apa kafarahnya orang yang tidak menunaikan nazar? Silakan. Paling terakhir itu adalah puasa 3 hari. Kok paling terakhir langsung? Memberikan makan 10 orang. Iya. Yang lengkap bisa enggak? Coba. Yang lengkap bisa? Memberi makan tadi berapa orang? 10 orang. 10 orang miskin. 10 orang miskin. Kalau tidak mampu puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Enggak apa-apalah, kasihan dia. Sudah jawab. Baik, silakan akhir. Pilih aja salah satunya. Jangan milih lah. Antum jawab enggak lengkap. Yang tipis aja ya. Kafarahnya pertama, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang itu. Dan makanannya tadi harus dari makanan minimalnya pertengahan yang biasa kita makan. Atau memberi pakaian kepada 10 orang itu atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari. Lebih afdol berturut-turut. Iya. Pertanyaan lain. Apa lagi nih? Baik. Sebutkan. Iya. 4 golongan atau 4 dosa yang menyebabkan laknat Allah, seperti yang kita bahas dalam hadis riwayat Muslim. Angkat tangan. 4 golongan yang dilaknat Allah. Angkat tangan. Sebutkan 2 sajalah. Silakan. Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah melaknat orang yang apa mencaci berhala. Masya Allah. Satu lagi. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ya. Tafadhalah. Ya. Nah ini buat akhwat nih 2. Ada yang mau nambah dia buat akhwat? Baik. Pertanyaan buat akhwat. Jadi bingung mau nanya apa buat akhwat. Baik. Tadi kita sebutkan kapan seseorang minta perlindungan kepada selain Allah terjerumus dalam dosa syirik, atau kapan dia disebut musyrik, ketika dia minta perlindungan kepada selain Allah. Nah, silakan. Meminta perlindungan dari orang yang sudah mati. Satu. Dia hadir, kita bisa berkomunikasi dengannya. 2. Dia mampu melindungi kita, meminta suatu perlindungan selain kepada Allah. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Ya. Satu lagi. Orang yang pakai jimat itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan dihukumi syirik besar, kapan dihukumi syirik kecil? Ahwat gak bisa jawab, terpaksa saya tanya Ikhwan ya. Dapat hadiah cadar. Ya. Bagaimana? Pertama, dia mempercayai itu adalah sebab dan Allah yang melindunginya, maka itu syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Kapan menjadi syirik besar? Bahwa jimat itu mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.